Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad masih membawakan sederetan bab-bab berkaitan dengan kemurnian dan kesucian sebuah doa, bagaimana beberapa rincian tentang perkara tersebut. Pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui bahwasanya di antara yang merusak sebuah doa adalah seseorang tergesa-gesa menginginkan mendapatkan apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, sehingga keinginan tersebut merusak, terkandung dalam keinginannya tadi tuduhan, prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menunda atau bahkan tidak memberi apa yang dia minta dikarenakan kerusakan doa yang dia panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang merusak pula, pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui, adalah ketika seseorang meminta sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya perkara tersebut. Di antara perkara lain seputar syarat-syarat, adab-adab agar tersampai pada kesucian sebuah doa adalah bab yang baru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Bab raf'il aidi fid du'a. Bab tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Seseorang tatkala berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan fid du'a, dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, laisa syaratan fid du'a. Memang bukan merupakan syarat dalam sebuah doa, dengan makna ketika dia tidak mengangkat tangan berarti dia melakukan sesuatu yang haram, dia telah melanggar syariat ini. Tidak, laisa syaratan fid du'a dengan makna tadi, artinya dia harus mengangkat tangannya, kalau tidak berarti dia berdosa. Walakin, akan tetapi, huwa adabun min adabid du'a. Adabun min adabid du'a. Tetapi mengangkat tangan merupakan salah satu adab mulia dalam seseorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Adabun min adabid du'a wa sababun min asbabi ijabatid du'a. Mengangkat tangan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang bukan merupakan syarat, dengan arti ketika dia tidak mengangkat tangan berarti dia berdosa, melanggar syariat. Memang bukan syarat, tetapi mengangkat tangan merupakan salah satu adab yang mulia dalam seseorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang mulia, bahkan merupakan salah satu sebab, sababun min asbabid du'a, min asbabi ijabatid du'a. Salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hamba tersebut. Kapan? Tatkala dia mengangkat tangan. Jadi artinya bukan sesuatu yang remeh. Walaupun bukan syarat, tetapi bukan sesuatu yang diremehkan. Bahkan memiliki kemuliaan yang tinggi, akan disebutkan nanti di antara kemuliaan tadi. Bahkan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginannya. Disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, tidak hanya sekedar hidup kemudian memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha sempurna dalam kehidupannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yastahi min ibadihi atau yastahi min abdihi. Allah Subhanahu wa taala merasa malu kepada hambanya. Sebagaimana ini pernah kita pelajari pula dalam bab sifat malu, kemuliaan sifat malu. Disebutkan di sini innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Yastahi min 'abdihi, malu terhadap hambanya, idza rafa'a ilayhi yadayhi, apabila hamba ini mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permintaannya, an yaruddahuma sifran, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba tadi menurunkan tangannya dalam keadaan sifr, kosong, tidak Allah beri apa-apa. Ini Allah Subhanahu wa taala merasa malu. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk mengabulkan permintaan seorang hamba tatkala dia memintanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Yastahi min 'abdi, sungguh merasa malu Allah, idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran, apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya meminta pada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah biarkan dia menurunkan tangannya dalam keadaan tidak memberinya apa-apa. Jadi ini mengangkat tangan dalam berdoa, walaupun bukan syarat sahnya sebuah doa, bukan kewajiban, tetapi kemuliaan adab yang meninggikan derajat doa dia yang menyebabkan dia dikabulkan doanya. Sebagaimana disebutkan tadi, ini merupakan adab yang mulia. Fa fi raf'il yadaini fawaid 'azimah. Maka pada mengangkat kedua tangan tatkala berdoa, fawaid 'azimah. Faedah-faedah yang begitu besar di balik seseorang meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Fawaid, banyak fawaidnya, namun kita sebutkan salah satu dari faedah tersebut adalah minha, di antara faedah tadi adalah i'lanul 'abdi iftiqaruhu, i'lanul 'abdi iftiqaruhu wa ihtiyajahu ila Allah. Penampakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala betapa butuhnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. I'lanul 'abdi iftiqarahu wa ihtiyajahu ila Allah. Wa 'adam ghinahu 'anillahi ta'ala. Di antara faedah dari mengangkat tangan adalah seorang hamba ini benar-benar menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah orang yang sangat membutuhkan, tidak cukup dirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya, seakan dia adalah orang yang benar-benar butuh. Bukan seakan, menunjukkan dia benar-benar orang yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, miskin, fakir ila Allah, tidak merasa cukup dengan tanpa Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan maha kaya dan maha memiliki. Ini ditunjukkan oleh apa? Oleh sikap mengangkat tangan dia tatkala dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan fawaid yang lain sangat besar, Di antaranya adalah apa yang disebutkan tadi, salah satu sebab dikabulkannya sebuah doa. Di antaranya juga menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengangkat tangannya, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu sehingga dia benar-benar memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengarahkan tangannya kepadanya, menunjukkan keyakinan dia, keimanan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memiliki atau maha memiliki segala sesuatu dan maha mampu untuk memberikan apa yang Allah kehendaki dengan tanpa ada yang menghalanginya. Itu semua ditunjukkan oleh sikap angkat tangan seorang hamba dalam doanya. Baik, barakallahu fikum, itu tentang mengangkat tangan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Musaddad قال حدثنا أبو عوانة عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها. Disebutkan oleh Imam Bukhari dari mana dia mendengar hadis Rasulullah SAW, dari Musaddad. Musaddad mendengar dari Abu Awana, dari Simak ibn Harb. Simak ibn Harb mendengar dari Ikrimah za'ama annahu sami'ahu minha, ay min Aisyah radhiyallahu anha. Semua tadi merupakan orang-orang yang terpercaya, benar-benar hadis ini didengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menyampaikan annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Rafi'an yadaihi. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, innama ana bashar. Rafi'an yadaihi artinya rafi'an yadaihi ila Allah, mengangkat kedua tangannya ke atas, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala beriman dengan salah satu sifatnya yaitu maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas. Rafi'an yadayhi ila Allah. Yaqul, Nabi SAW mengatakan dalam doanya, innama ana bashar. Innama ana bashar. Yaqul, maksudnya adalah Nabi SAW, beliau bersabda mengatakan dalam doanya, innama ana bashar. Dalam ucapan ini, dalam potongan ucapan innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia biasa, terdapat pelajaran tentang permasalahan at-tauhid. Permasalahan at-tauhid yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki alam semesta ini, memberi rizki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur semua itu. Oleh karena itu Allah lah Subhanahu wa taala, tadi adalah tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam hal rububiyah, sehingga itu menuntut seseorang untuk mengarahkan kepada tauhid uluhiyah, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala demikian keadaannya, memiliki alam semesta ini dan semua apa yang ada dalamnya, semua merupakan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Oleh karena itu seorang dituntut untuk memperbaiki tauhid uluhiyahnya. Oleh karena itu tidaklah seorang hamba seharusnya beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Tidaklah seorang hamba meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Subhanahu wa taala yang maha memiliki, yang maha mengatur dan berkehendak kepada itu semua. Di sini terdapat pelajaran innama ana bashar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Artinya apa? Artinya seseorang meminta pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku yang merupakan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yamuddu yadaihi, bahkan dengan mengangkat tangannya, yang telah kita ketahui faedahnya tadi, menunjukkan betapa butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia bisa merasa cukup dengan tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran faedah tentang permasalahan tauhid dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana bashar. Qala sallallahu alaihi wasallam, fala tu'aqibni, fala tu'aqibni, fala tu'aqibni, ay fala tu'aqibni ala ma aqul aw ma ja'ani min kalamin aw af'al. Jangan engkau hukum aku ya Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang terjadi dari ucapanku, perbuatanku. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innama ana bashar, fala tu'aqibni, jangan engkau hukum aku dengan sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan agamaku. Jangan engkau selewengkan aku dari jalan yang lurus ini disebabkan karena dosa-dosaku. Ini ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran pula atas umatnya, bahwasanya seorang rasul pun demikian keadaannya, maka sudah sepantasnya bagi seorang untuk benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pada masa ini dibandingkan dengan para imam saja sudah tidak mungkin, apalagi dibandingkan dengan para tabi'in, apalagi dibandingkan dengan para salaf, apalagi dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu mulianya? Beliau begitu merendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ana bashar, fala tu'aqibni, ya Allah janganlah engkau menghukum aku, apalagi hukuman itu berkaitan dengan urusan agama ini. Fala tu'aqibni. Berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk jangan dihukum, apalagi dalam hal agama. Dalam doa-doanya beliau banyak menyebutkan untuk diberikan kepada keistiqomahan terus sampai wafatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari disesatkan, a'udzu bika ya rab bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani, jangan kau sesatkan aku. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW diriwayatkan darinya, setiap beliau keluar dari rumahnya apa yang beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari an adil au udal, aku sesat ataupun aku disesatkan. Artinya, ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, Rasulullah SAW mengajarkan, karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak mesti dari sabdanya, tetapi terkadang atau banyak sekali datang dari perbuatan beliau, contoh-contoh yang beliau lakukan. Di antaranya adalah hadis ini. Beliau mengatakan dalam doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innama ana bashar, fala tu'aqibni. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan doanya dalam keadaan tetap mengangkat kedua tangannya, yang menunjukkan lebih lagi tentang betapa butuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulun minal mu'minin azaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Lebih dijelaskan lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih menunjukkan lagi tentang ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, merasa bahwa perbuatan dosa telah dilakukan olehnya, maka beliau merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga meminta dengan benar-benar seperti orang yang sangat butuh sekali. Ayyuma rajulun minal mu'minin azaituhu aw syatamtuhu, setiap orang yang pernah aku ganggu dia atau aku cela dia, ya Allah janganlah engkau jadikan itu semua sebagai penghalang untuk dikabulkannya permintaanku, ya Allah, fala tu'aqibni fihi, jangan kau hukum aku karenanya. Asy-syahid Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya yang itu menunjukkan betapa butuhnya beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitulah seharusnya seseorang meminta. Selain apa yang telah kita pelajari pada hadis-hadis yang lalu, untuk mencapai kemurnian seseorang dalam doanya, kesucian doa yang dilakukan oleh seseorang diantaranya adalah dengan mengangkat tangan, dan ini merupakan adab yang mulia, walaupun bukan syarat sahnya sebuah doa, tetapi ini kemuliaan yang memiliki fawaid azimah, diantaranya adalah apa yang telah barusan disebutkan. Ayyuma rajulun minal mu'minin azaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni. Setiap orang yang pernah aku ganggu, aku cela dia, sekali lagi ini ketawaduan beliau. Artinya dari sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan yang pernah dilakukan jangan dijadikan itu sebagai penghalang untuk dikabulkan doanya, akan tapi beliau meminta untuk diampuni dan meminta terus Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadanya. Namun itu merupakan ketawaduan beliau, karena beliau sekali lagi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahish, bukan seorang yang la'an, suka melaknat, bukan seorang yang jelek ucapan ataupun perbuatannya. Maka diketahui itu semua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang baik. Maka apa yang beliau ucapkan tadi dalam hadis ini merupakan ketawaduan dan pengajaran untuk umatnya agar seperti inilah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala seharusnya dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang mengangkat tangan, raf'ul aidi fid du'a, dan syahid dari hadis itu jelas terlihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala syarih, dalam syarah Adabul Mufrad Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala mengatakan, dalla hadzal hadis ala mashru'iyyati raf'il yadaini fid du'a lijalbi khairin au daf'i dhurrin. Hadis ini mengajarkan bahwasanya mengangkat kedua tangan dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu yang merupakan syariat Islam, salah satu adab dalam sebuah doa, baik meminta untuk didatangkan kebaikan atau ditolak kejelekan. Lijalbi khair au daf'i dur. Ini salah satu pelajaran dan itu jelas dalam hadis tadi kita baca. Tsanian, yang kedua, fihi bayan adabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbih tabaraka wa ta'ala. Penjelasan pula tentang bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adabnya. Haitsu talaba minhu adam al-mu'akhadhat, haitsu talaba minhu adam al-mu'akhadha fi shay'in min tasarrufatihi fa ajabahu rabbuhu ila ma talaba minhu. Bagaimana adab Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merasa dirinya melakukan kesalahan kepada orang lain, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka meminta, talaba minhu adamul muakhadha, adama al muakhadha, meminta agar Allah tidak menghukum beliau karenanya sallallahu alaihi wasallam. Fi syai'in min tasarrufatihi, karena beberapa kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Fa ajabahu rabbuhu ila ma talaba minhu, maka dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau minta sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan ketawaduan beliau. Baik, insyaallah ini apa yang bisa disampaikan tentang salah satu adab yang mulia, salah satu hal yang menyebabkan seorang mencapai kesucian dalam doanya adalah dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mudah dilakukan tetapi sikap itu memiliki arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan tadi bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.